Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umur muhdatsatuha fa inna kullu mursabita wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fil nar. Ikhwabidina jazakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore ini kita masih mendapatkan berbagai nikmat darinya, terutama adalah nikmatus siha wal farah, dan terkhusus adalah nikmatul iman wal Islam. Mudah-mudahan kita terus akan bisa istiqomah di atas as-siratul mustaqim, di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya maka kita terus harus berusaha untuk kita memperdalam ilmu tentang din ini, karena dengan kita memperdalam ilmu din ini, insyaallah kita akan bisa semakin jelas bahwa al-haq itu adalah apa yang diikuti oleh salaful ummah, salafus salih, dan kebatilan adalah semua ajaran-ajaran yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh mereka, yang dipahami oleh mereka. Dan kemudian karena pula kita harus terus memperhatikan tentang kewajiban thalabul ilmi. Kita mungkin ingat bahwa al-usulud da'wah salafiyah atau usulud da'wah salafiyah yang sudah dibaca, poin ke-1 ya, di antaranya adalah Syekh Abdul Salam Barajas rahimahullah menyatakan bahwa di antara prinsip da'wah salafiyah yang pertama adalah apa? Al-ihtimam wal inayah bi talabil ilmi syar'i wa tafaq bid-din. Jadi di antara prinsip dakwah salafiyah yang oleh beliau bahkan dalam bahasanya dikatakan sebagai bidayatul usul. Bidayatul usul. Bidayah itu permulaan, usul prinsip-prinsip. Jadi prinsip-prinsip atau di antara prinsip yang pertama kali harus kita tekankan adalah tentang talabul ilmi. Karena maka beliau menyatakan kita harus ada ihtimam wal inayah bi talabil ilmi syar'i, adanya perhatian yang besar terhadap kewajiban menuntut ilmu syar'i dan tafaqquh bid-din. Karena dengan ini terbedakan dakwah salafiyah, yaitu dengan apa? Dengan talabul ilmi syar'i atau dengan ilmu syar'i. Inilah di antara yang menjadi keistimewaan dakwah salafiyah dibandingkan dengan dakwah-dakwah yang lain. Insyaallah kita masih ingat pembahasan dulu yang disampaikan di Rabu pagi ya. Kemudian kemarin dulu kita masih membaca penjelasan tentang asyirku fit ta'ah, syirik dalam ketaatan, sampai kepada keterangan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu terkait dengan surat Al-Maidah ayat 50 afahukum al-jahiliyat yabun wa man ahsanu qalam wa man ahsanu minallahi hukma liqawmi yukinun. Imam Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beliau menghukumi kafir kepada siapa saja yang mendahulukan hukum buatan manusia, ya, dengan meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Disontohkan seperti kaum Tatar, ya, yang mereka kitab undang-undangnya adalah mengambil dari Yasik, yang itu adalah merupakan kitab yang dinukil atau diambil dari berbagai macam aliran pemahaman. Ada yang dari Yahudi, ada yang dari Nasoro, ada yang dari Islam, bahkan banyak pula yang diambil dari pemikirannya sendiri, dari Yasik, ya. Dan orang yang seperti ini yang lebih menolakkan hukum buatan manusia ini dengan meninggalkan hukum Allah adalah dihukumi kafir. Kemudian kita teruskan, wa mislu qanuni tatar hadha al-qawaninu al-wad'iyatu allati ju'alat al-yawma fi kathirin min ad-duwal hiya masadirul ahkam wa ulhiyat min ajliha asy-syari'ah asy-syari'atul islamiyatu illa fima yusammunahu bil ahwali syakhsiyah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Dr. Fauzan seterusnya, wa mislu qanuni tatar hadha, ya, membacanya bisa salah koma, kalau salah koma nanti salah, ya. Jadi hadha itu ke depan yang punya kitab, tidak ke belakang, ya. Jadi wa mislu qanuni tatar hadha, dan yang semisal dengan undang-undang dari Tatar ini adalah al-qawaninu al-wad'iyatu, adalah undang-undang al-wad'iyah buatan manusia yang tidak merujuk kepada kitab as-sunnah, ya. Allati ju'ilat al-yawma, yang di hari ini dijadikan fi kathri min ad-duwal, dijadikan dasar hukum dari berbagai negeri, ya, di kebanyakan negeri. Ya matadul al-hakam, yang itu adalah menjadikan sumber-sumber hukum. Jadi kebanyakan di berbagai negara sekarang banyak hukum-hukum yang dijadikan rujukan adalah hukum-hukum yang buatan manusia. Ini maksud adalah hukum-hukum yang tidak kembali kepada Alkitab Sunnah, tetapi adalah dari yang lain. Dan kemudian wa ulhiyat min ajliha asy-syari'atul islamiyah, dan karenanya maka, dan karenanya pula wa min ajliha, dan karenanya maka ulhiyat asy-syari'atul islamiyah, maka ditinggalkanlah syariat Islam. Ulhiyat mana asal dikosongkan, adalah ditinggalkan syariat Islam. Illa fima yusammunahu bil ahwal asy-syasyiah, kecuali apa yang mereka sebutnya dengan al ahwal asy-syasyiah, keadaan-keadaan yang sifatnya individual. Jadi seperti undang-undang Tatar itu adalah undang-undang yang lain yang di hari ini banyak dipakai di berbagai negara, yang undang-undang tersebut tidaklah merujuk kepada kitab sunnah, ya, tetapi adalah undang-undang yang lain, mungkin dari Belanda, mungkin dari Inggris, atau mungkin dari yang lain. Dan karenanya pula maka asy-syari'ah al-islamiyah ditinggalkan, diabaikan atau ditinggalkan, kecuali di sebagian negeri-negeri yang mereka sebutnya sebagai al-ahwal asy-syasyiah. Jadi hukum Islam itu hanya terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya individual. Ya, mungkin contohnya kalau maunya ada wanita haid salat boleh apa tidak, ya itu paling-paling yang diperhatikan. Ya. Mungkin terkait dengan masalah sifulan dengan sifulana boleh nikah apa enggak, karena itu ada hubungan famili, ada hubungan nasab apa tidak, barangkali ya hawal sosial. Tetapi secara kenegaraan undang-undang Islam itu tidak diterapkan sebagai undang-undang yang dijadikan dasar untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ya. Ini yang banyak terjadi. Dan kita bisa menyaksikan sekarang ini di berbagai negara yang ada jarang sekali yang menerapkan hukum Islam atau yang menerapkan hukum Islam. Wad dalilu ala kufri man fa'ala dhalika, dan dalil yang menunjukkan akan kafirnya orang yang berbuat demikian, ayatun katsiratun, ayatnya banyak. Jadi ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan kafirnya orang yang berbuat demikian. Berbuat demikian apa? Ketika meletakkan undang-undang yang diterapkan di suatu negara tidak merujuk kepada kitab sunnah. Ketika ada perkara-perkara banyak orang yang meninggal hukum kitab sunnah, tapi kembali kepada hukum-hukum yang lain. Tidak mau menggunakan kepada hukum asy-syariah Islamiyah. Dalil yang mengkafirkan mereka di antaranya adalah qaul ta'ala. Ayat ini masyhur, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan rata-rata hafal ayat ini. Lebih-lebih orang kharij barangkali. Ya amat ditekankan sekali. Dan barang siapa orang yang tidak menghukumi perkara dengan yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang yang kafir. Jadi Allah Azza wa Jalla menyatakan wa ma lakum, ini kalimat bersyarat, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan, tapi terjemah yang lebih benar insyaallah, menghukumi perkara ya, tidak dengan yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ya. Nah, dengan ayat inilah kemudian sebagian kaum muslimin yang barangkali terlalu semangat, artinya setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah atau yang tidak mau menggunakan hukum Allah dikafirkan secara mutlak, secara keseluruhan. Siapapun yang tidak dengan hukum Allah kafir. Ya. Ini banyak yang seperti itu. Padahal ayat ini mesti kita harus merujuk kepada tafsir para ulama. Merujuk tafsir dari para ulama. Di antaranya adalah Imam Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan ayat ini atau surat Al-Maidah ayat 54, 55, 56 ya. Berurutan apa ya? Ya. Di antaranya beliau menyatakan ayat kufrun duna kufrin. Yang dimaksudkan adalah kufur di bawah kekafiran. Maksudnya kufur azhar, tidak kufur akbar. Wa dhulmun dunal lumin, kedzaliman yang di bawah kedzaliman. Maksudnya bukan dhulmun akbar. Dhulmun akbar adalah asyirku billah, syirik ya. Tapi adalah dhulm di bawah kedzaliman. Wa fiskun dunal fiskin, kefasikan di bawah kefasikan. Maksudnya ini apa? Adalah dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Fawa dhulmun akbar inda istihlalih, dan dia menjadi dhulmun akbar, maksudnya adalah kufur. Jadi dhulmun dan dhulmun akbar, ada dhulmun yang duna dhulmin, dhulmun albar maksudnya adalah kekafiran yang keluar dari Islam. Dhulmun duna dhulmin adalah apa? Dosa besar yang tidak sampai kepada tingkat kafir. Ini penjelasan Imam Abbas. Jadi fawa dhulmun akbar, maka dia menjadi dhulmun akbar, dhulmun yang kafir adalah inda istihlalih, ketika sudah menghalalkannya. Menghalalkan apa? Berhukum dan hukum selain Allah. Ini yang menyebabkan kafir. Kalau sudah istihlal, menghalalkan berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Wa azimah kabirah, dan dia menjadi dosa besar, azimah kabirah, inda fi'lihi, ketika melakukannya atau ketika mengerjakan hal itu, ghairu mustahilillah, kalau tidak menghalalkannya ya, dengan tidak menghalalkannya. Jadi kalau ada orang menghukumi perkara tidak dengan hukum Allah, karena dikatakan itu adalah perkara yang boleh, kafir ya. Atau apabila ada orang berhukum ya, dengan hukum yang bukan hukum syariat Islam, dengan keyakinan itu adalah perkara yang boleh, tidak mengapa, maka kafir. Jadi kata patokannya apa? Tahlilu mahramallah. Itu batasannya ya. Jadi yang jadi patokan untuk kita itu mudahlah. Kalau sudah sampai ke tingkatan tahlil mahramallah, menghalalkan yang jelas-jelas Allah haramkan, itu. Atau sebaliknya, tahrimu ma'ahalallah, mengharamkan ya Allah halalkan, maka itu kafir. Tapi ingat, dalam Quran ini tidak asal. Maksudnya, tahlilu mahramallah, kalau betul-betul ini perkara yang jelas-jelas haramnya secara nas, ijma' itu haram. Ya, bangkai masalan, darah masalan, daging babi masalan, atau yang lain. Termasuk berhukum dengan selain hukum Allah itu haram. Nah, dia kemudian menghalalkannya, membolehkannya. Maka dialah, apa, di saat inilah dia menjadi kafir. Ya, terjatuh dalam kekafiran. Sama, menghukumi perkara tidak dengan hukum Allah karena haram. Kalau ini menyatakan halal enggak apa-apa, maka jadi kafir. Ya. Jadi kalau begitu, ayat ini tidak mutlak mengkafirkan setiap orang yang menghukumi perkara tidak dengan hukum Allah atau berhukum tidak dengan hukum Allah azza wajalla. Tidak dikafirkan secara mutlak, sebab ada kufrun duna kufrin, kafir di bawah kafiran, atau zulmun duna zulmin, atau fiskun duna fiskin. Itu yang disebut dosa besar, tapi belum keluar dari Islam. Nah, bila sampai istihlal, nah itu yang kemudian jatuhlah ke dalam zulmun akbar. Zulmun akbar adalah kafir. Ini seringkas penjelasan Imam Abbas yang dikutip oleh Syaikh Nasrasa di dalam tafsir beliau. Nah. Kemudian juga Imam Nasrasa juga menjelaskan di antaranya yang kita kutip yang terkait saja. Fal hukmu bihurri ma anzalallah min amali ahli kufri. Ini kata Syaikh Nasrasa rahimahullah. Maka berhukum tidak dengan yang Allah turunkan. Berhukum tidak dengan yang Allah turunkan adalah min a'mali ahil kufri, termasuk amalan orang kafir. Ya. Jadi berhukum tidak dengan hukum Allah itu amalan orang kafir. Waqad yakunu kufran yankulu alimillah, tetapi kadang-kadang bisa menjadi kufur yang keluar dari agama. Kapan? Wa dzalika idza taqada hillahu wa jawazahu. Kapan menjadi kafir keluar dari Islam? Bila dia telah berkeyakinan akan bolehnya, ya, bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Sama. Jadi wa dzalika idza taqada hillahu wa jawazahu. Kapan menjadi kafir? Bila telah meyakini bolehnya berhukum atau menghukumi perkara tidak dengan hukum Allah SWT. Ini kata Imam Nasir As-Sadi rahimahullah anhu. Wa qad yakunu kabiratan min kabiri dhunub, dan kadang-kadang bisa menjadi kabirah, dosa besar, min kabiri dhunub, seperti dosa-dosa besar yang lain. Dan kadang-kadang bisa menjadi kabirah, dosa besar yang bukan kafir atau yang belum kafir, min kabiri dhunub, termasuk dosa-dosa besar yang lain atau seperti dosa besar yang lain. Ini kata Imam Nasir As-Sadi rahimahullah anhu. Jadi samalah ya, sama. Kemudian supaya lebih apa namanya paham, kita sampaikan penjelasan Syaikh rahimahullah anhu. Kata beliau ketika menjelaskan tiga ayat ya, surat yang surat Maidah yang ayat 44, kemudian ayat 45, kemudian ayat yang satu lagi apa? Ayat 47 ya, lewat 1. 44, Al-Maidah ayat 44, ayat 45, kemudian ayat 47. Yang pertama adalah fa'ulaika kafirun, diakhiri dengan kalimat begitu. Yang kedua diakhiri dengan apa? Fa'ulaika dhalimun. Yang ketiga adalah apa? Diakhiri dengan kalimat fasikun. Nah, kemudian kata beliau rahmatullah dalam penjelasannya, bisa dibawa ulah dalam secara usul salasah, dibawakan keterangan itu atau dalam fatwa atau dalam kitab yang lain. Kata beliau, fanakulu, maka kami katakan, dan inilah pendapat yang kata beliau akrab, perkedangan ayat di atas. Pertama adalah man lam yahkum bima anzalallah istighfafan bihi au ihtiqaran au i'tiqadan anna ghairahu aslah minhu wa anfa' lil khalqi au mislahu fa huwa kafirun kufran mukhrijan 'anil millah. Ya. Jadi pertama kata beliau, man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak menghukumi perkara dengan ya Allah turunkan, jadi tidak pakai undang-undang Allah azza wajalla, tidak pakai kitab, tidak pakai sunnah masalah bahasa yang lain, karena apa? Istighfafan bi, apa istighfaf? Karena menganggap ringan, menganggap remeh terhadap hukum Allah, atau ihtikaran, atau merendahkan hukum Allah, direndahkan hukum Allah sunnah, disepelekan, ya. Awetikau dan anak wairu aslah, atau punya keyakinan bahwa hukum yang lain itu aslah, lebih tepat, lebih sesuai, lebih relevan bahasa, barangkali bahasa mereka, ya, lebih relevan. Kita kan negara yang majmu, ya, karenanya maka tidak pas kalau pakai undang-undang Islam, seperti itu kadang-kadang. Jadi atau dia punya etikau bahwa selain hukum Allah itu aslah, lebih tepat, lebih patut, lebih akan bisa membawa maslahat. Nah, bisa seperti itu terjemahnya. Wa anfa, atau lebih manfaat lil khalqi, bagi manusia. Ya, bagi manusia. Au mislah, atau punya etikot yang semisal itu. Ya. Yang semisal itu. Maka fa wa kafirun kufran mukhrijan 'anil millah, maka dia adalah kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dirinya dari agama ini. Nah, jadi kufur akbar, bukan kufrun tuna kufrin, bukan, tapi kufur yang keluar dari Islam. Nah, jadi yang pertama, apabila ada seorang yang tidak pakai hukum Islam tapi pakai hukum yang lain karena keyakinannya dia atau hatinya dalam keadaan dia istighfar atau ihtikar, jadi meremehkan, merendahkan kepada hukum Allah, atau dia punya etikot hukum yang lain aslah, lebih tepat, atau lebih manfaat, atau si yang semisal itu umpamanya apa, hukum Islam dan hukum yang lain sama sajalah, ya, sama-sama punya maksud untuk tegaknya keadilan, yang meningkat tegaknya keadilan, kalau begitu ya sudah sama-sama boleh. Nah, apa sama, antum bisa baca dalam penjelasan si Bimbas diantaranya. Nah, dalam akidah as-sahihah di bagian belakang. Jadi kalau seperti itu i'tiqadnya, maka fa huwa kafir kufran mukhrijan 'anil millah, maka dia kafir dengan kafiran yang keluar dari Islam. Nah, wa min haula, termasuk mereka apa, mereka yang dikafirkan. Nah, ini barangkali antum punya anak nanti, maaf ya, kalau sampai punya jabatan seperti ini bahaya sekali. Wa min haula, di antara mereka, termasuk mereka, siapa? Man yad'una lin-nasi tashri'atin, orang yang membuat syariat, undang-undang untuk manusia. Tukhalifu at-tashri'atil islamiyah, yang bertentangan atau berselisihan dengan syariat Islam. Litakuna minhajan yasirun nasu 'alaiha, supaya menjadi minhaj, menjadi sistem hukum, ya, yasiruna salih, yang akan dilakukan oleh manusia, yang akan dijalankan oleh manusia. Fa innahum lam yad'u tilka tasyi'ati, sesungguhnya mereka tidaklah membuat syariat tersebut, undang-undang tersebut, al-mukhalifah li syariat al-islamiyah, yang bertentangan dengan syariat Islam, illa wahum ya'taqidun, melainkan karena mereka berkeyakinan anha aslah wanfa lillahi, bahwa itu ada lebih patut, lebih relevan, ya, dan lebih manfaat bagi manusia. Nah, paham enggak Pak tersemua itu? Jadi termasuk yang dikafirkan adalah apa? Orang yang membuat undang-undang. membuat undang-undang, ada hukum Allah, ada kitab, ada sunnah, tapi di sampingan. Pakai yang lain. Ya, pakai yang lain. Walaupun orang ini punya apa, punya alasan. Ya karena terpaksa lah. Karena ini jabatan saya seperti ini, terpaksa saja. Nah, kalau demikian dia tetap kafir. Kalau yang berhukum kan lain. Kalau yang menghukumi pelaksana hukum, atau yang berhukum, kalau dia dalam hal terpaksa, itu masuk duna kufrin, kufrun duna kufrin. Dosa besar. Ya. Kalau dalam hati dia tetap punya etikot yang lebih benar hukum Islam. Tapi cuma karena apa? Karena terpaksa saja. Masalahnya. Atau karena satu hal yang lain. Karena disogok ada riswah sampai ratusan juta, ya, jadi hakim, masalah. Kemudian dia terpaksa kemudian pakai hukum yang lain supaya dia kalah, supaya memenangkan kata klaimnya. Karena itu masalah, keyakinannya tetap Islam sebenarnya, tapi dia dapat uang 200 juta masalah. Akhirnya apa? Dia belok karena mengharapkan uang 200 juta. Dalam keadaan mengakui dia salah, syaratnya itu. Ya, maka dia adalah kufrun duna kufrin. Ya, baik yang berhukum atau yang hukum perkara. Tapi bagi pembuat undang-undang ini merasa salah atau tidak salah, tetap dihukumi kafir di sini. Ini bedanya. Bagi pembuat undang-undang. Kalau di Indonesia dinamakan apa? Karena ada badan yudikatif, ada eksekutif, satu lagi. Apa? Was, nggak ada yang ahli tata negara ini. Apa? Yudikatif, eksekutif, terus satu lagi. Hah? Legislatif, ya, betul, legislatif. Betul. Ya, masya Allah. Jadi ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif. Bagian apa? Yang mana yang legislatif? Jadi pembuat undang-undang ini berbahaya sekali. Di sini kata saya minal haram talanu, ya, belum menyatakan wa min haula, termasuk mereka yang dikafirkan adalah apa? Man, orang yang yad'una linnas tashri'atin tuhalifu tashri'at al-islamiyah litakuna min hajan yasirun nas alaihi. Ya. Fa innahum lam yad'u tilka tashri'at, sesungguhnya mereka tidak membuat itu kecuali karena apa? Kecuali karena mereka atau dia punya etikot. Etikot bahwasanya undang-undang yang ini lebih patut, lebih tepat. Itminan maklum, sebab itminan maklum bidaruroh ala aqliyah, sebab termasuk hal yang doruri, setiap orang mesti tahu. Ya, amal insan bahwa seseorang itu la ya'dil an minhajin ila minhajin yukhalifu, tidaklah akan meninggalkan suatu sistem hukum kepada hukum yang lain. Ya, yang bertentangan illa wa ya'taqid fadla ma 'ada 'alaihi, melainkan dia pasti punya etikot akan lebihnya adanya kelebihan hukum, ya, di mana dia yang berpaling kepadanya, kepada hukum yang dia berpaling kepadanya. Wa naqsa ma 'ada 'anhu, dan dia tentu punya etikot akan kurangnya, ya, berkurangnya nilai hukum yang ditinggalkan oleh dia. Jadi kalau ada orang merasa yakin tapi tetap ini yang ditetapkan, dah tentulah pasti dia punya kecenderungan. Sebab dia tahu undang-undang ini akan diciptakan yang akan dijalankan selama-lamanya, seumur hidup bagi bangsa. Bagi bangsa. Kok dia tetap nekat tidak mau pakai undang-undang Allah SWT. Melainkan dia karena punya kecenderungan ini yang lebih tepat. Ya, ini yang lebih tepat. Nah, ini penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah anhu dalam, bisa dibaca dalam Syarh Ushulus Salasah. Satu lagi, kata beliau, sebenarnya ada tiga poin, waktunya cukup apa enggak, kita percepat saja. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah fa huwa lam yastahiffa bihi wa lam yastahkirhu wa lam ya'taqid anna ghayrahu asla minhu li nafsi aw nahwa dhalik fa hadha dhalimun wa laysa bikafir wa tahtalif maratibu dhulmihi bihasabil mahkum bihi wa wasailil hukm. Kemudian yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah, dan barang siapa yang tidak menghukumi perkara dengan yang Allah turunkan, wa lam yastahifa bihi, niyonya wahaliyah, dalam keadaan dia tidak meremehkan hukum Allah, tidak merendahkan hukum Allah, walam yataqid, dan dia tidak punya etikod bahwa hukum selainnya lebih tepat ya bagi dirinya, atau yang semisal itu. Dia merasa, tetap merasa yang Islam nilai yang lebih pas, Islam yang lebih benar, Islam yang lebih sesuai. Artinya seperti itu. Ya. Maka fahada, maka orang yang seperti ini dolimun walaysa bikafir, orang yang seperti ini dolim tetapi tidak kafir. Wadah talif waratibu dulmi, dan berbeda-beda tingkat kedalimannya sesuai dengan apa namanya objek yang dihukumi, ya objek yang dihukumi dan pelanggarannya. Jadi besar kecilnya tingkat kedalimannya tergantung apa namanya masalahnya. Mungkin masalah perkelahian, masalah pembunuhan berbeda dengan masalah perzinahan, mungkin berbeda dengan masalah perampokan, mungkin berbeda tingkatan dengan masalah-masalah lain. Tergantung penyimpangannya, Pak. Ya. Jadi yang kedua, barang siapa yang tidak menghukumi dan ya Allah turunkan, tapi dalam keadaan tidak meremehkan hukum Islam, tidak merendahkan hukum Islam, tidak meyakini bahwa yang lain itu yang lebih tepat, lebih manfaat, tidak demikian. Tapi tetap dia intikonya Islam yang lebih benar. Ya, dia dosa, dosa besar. Satu lagi. Kemudian wa man lam yakum bima zalallah lastihfafan bihukmillah wala istihqaran wala i'tiqadan anna ghairu aslah wanfa lil halqi wa au mislah wa inna mahkama birihi maha muhabbatin lil mahkum lahu au mu'atin li rishwatin au li dhalik min aradid dunya wa hadha fasik wa laysa bikafir wa tatalif maratib fiskihi bihasabil mahkum bihi wa wasail al-hukmi. Sama lah dengan yang kedua, mirip ya. Cuma yang kedua tadi dihukumi zalim, di yang ketiga dihukumi fasik. Kemudian yang terakhir, dan barang siapa yang menghukum, yang tidak menghukum perkara dengan hukum Allah, barang siapa yang tidak mau menghukum perkara dengan hukum Allah, ya, jadi tidak pakai dengan Allah tapi kayak hukum yang lain, lastifafan bihukmillah, bukan karena menganggap remeh meringankan hukum Allah, walatikaran, dan tidak pula merendahkan hukum Allah, walatikaran, dan anawiro aslah, dan tidak pula punya etikat bahwa selain hukum Islam itu aslah, tidak wanfa, atau tidak pula lebih manfaat, tidak demikian. Ya, tetapi wa innama hakama biuri, tetapi dia menghukumi tidak dengan hukum Allah, tetapi dia pakai hukum yang lain. Kenapa? Karena ada rasa cinta kepada yang dihukumi. Ada rasa cinta. Atau karena dia apa? Karena dia telah disokok ada riswah, untuk menjaga riswah. Jadi supaya dapat riswah, riswah supaya apa? Supaya tidak beralih kepada yang lain. Atau faktor lain. Dari kelapangan dunia. Maka fahadha fasik, ini orang yang fasik. Orang yang rusak, yang terjatuh dalam dosa besar. Walaysa bikafir, dan dia tidak kafir. Wa tahtalif maratib fiskihi, dan kemudian tingkatan kefasikannya, kerusakan juga bertingkat-tingkat sesuai dengan objek yang dihukumi oleh dia dan sarana yang dipakainya. Ya. Ini yang terakhir. Bahwa yang dikafirkan adalah bagi yang pertama, yang membuat undang-undang, tidak pakai hukum Allah, dia merasa dosa atau tidak, kafir. Ya. Tetapi bagi yang kedua, dan yang ketiga ini, kalau dia menghukumi perkara tidak dengan hukum Allah, karena apa? Karena tidak meremehkan, tidak merendahkan, tapi tetap meyakini Islam yang terbaik, maka dia adalah zalim. Yang ketiga adalah apa? Karena harapan dunia. Harapan dunia. Adanya riswah, adanya sokokan sampai ratusan juta masalah. Akhirnya yang A dimenangkan. Contohnya hukum waris. Ya. Indonesia kan hukum waris ada dua yang berjalan. Ada hukum yang melalui syariat, agama Islam, Departemen Agama, ada hukum nasional, anda lupa ya. Tentang asa pernah sih ada seperti itu. Terkait dengan apa? Terkait dengan waris pengganti, anak angkat, anak angkat. Dalam Islam enggak ada anak angkat dapat waris, enggak ada. Tapi dalam hukum nasional ada. Karena dia merasa jadi pegawai, ya. Kalau pakai hukum ini jelas dia kalah. Maka pakai hukum yang lain. Dan dia ambil pengacara. Pengacaranya dibiayai besar. Hanya dia dimenangkan. Dimenangkan. Insya Allah yang seperti ini banyak. Yang seperti ini adalah apa? Adalah fasik. Kalau dia punya etikot yang benar sebenarnya Islam. Cuma kalau saya pakai Islam, kalah. Atau saya tidak dapat riswah yang besar. Memang kerja paling-paling seminggu, 10 hari setengah bulan dapat ratusan juta. Kan sayang, barangkali. Maka hakimnya kemudian berusaha untuk memenangkan kepada kliennya. Ini adalah kefasikan. Ya, dosa besar. Tetapi tidak kafir. Dengan syarat tadi, dia tetap meyakini Islam yang terbaik. Yang lebih benar. Itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.